Mitra bisnis, sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah menggambarkan aksi teror dalam bentuk apapun tak akan luput dari perhatian investor, serta membuat para investor mengambil posisi wait and see guna mencermati dampak lanjutan serta cara-cara pemangku kepentingan menangani persoalan ini sebelum para investor melanjutkan rencana investasinya di tanah air. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, menurut Bapak, apa sikap yang sebaiknya dilakukan investor serta para pemangku kepentingan di bidang antisipasi aksi-aksi teror? Cuek-cuek aja. Emang ada pemimpin yang mikirin. Investor kan konteks lokalnya ya, taunya dengar berita ini bom penembakan ya takutlah. Pejabat kita ini mikirin yang penting jabatannya nggak copot, syukur-syukur dapat lebih naik lagi, gitu kan. Lantas, seperti apa sebenarnya protep penanganan masalah ini, Pak Her? Nggak ada, cilakanya kan itu, nggak ada. Sehingga ada protep operasi, saya jalan sendiri-sendiri aja. Tapi Pak Her, bukankah kita punya desk khusus yang menangani dampak dari masalah ini? Itu nggak kagak nyambung itu. Jadi nunggu di desa anti teror, di unit-unit intelijen semua bilang itu nyari sendiri-sendiri kalau dapat bahan. Mereka nggak mau ngasih yang lain kan, kenapa? Nanti kasih yang lain yang naik pangkat, yang terima bahan itu, yang keringatan nggak naik-naik pangkat gitu ini sih. Ini kerjanya gitu. Lantas, apakah ini berarti kita masih akan terus kecolongan kalau semua jalan sendiri-sendiri? Iya memang. Sama-sama intelijen, sama-sama polisi aja jalan sendiri-sendiri. Mereka udah pengalaman kalau berbagi informasi, berbagi rencana nanti. Terjadilah telur mata sapi, yang punya telur ayam, yang disebut sapinya gitu. Dibilang disengaja, ya disengaja. Dibilang ke kondisi objektifnya begitu. Nggak by design juga, ya gitu. Karena unit-unit ini kan nggak permanen, bukan unit-unit seperti ke marinir yang seumur hidup di marinir terus itu kan. Nggak, kita cuma teblok. Di Densus besoknya orang pengen jadi Kapolres gitu. Di BNPT emang orang senang di BNPT sana ya, senang kalau posnya gemuk enak gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.